Seminar Pendidikan Karakter Nabawiyah, kemudian kepada para pemirsa Wisol TV dimanapun berada yang dihormati oleh Allah SWT dan semua sekalian, kali ini kita diberi kemudahan oleh Allah SWT bisa bermajlis majlis yang ini. Karakter Nabawiyah, satu hal yang menjadi pertanyaan penting bagi kita yaitu apakah tujuan pendidikan itu. Selama ini kita mendidik anak-anak kita tentu saja memiliki sebuah tujuan. Apabila kita tidak tahu tujuan mendidik anak-anak kita, bisa jadi kita ibarat seseorang yang melakukan perjalanan tapi tidak tahu mau kemana. Dalam hal ini, untuk menentukan tujuan pendidikan, tentukan manusia. Apabila tujuan pendidikan yang kita tetapkan dalam mendidik anak-anak kita itu tidak selaras dengan tujuan penciptaan manusia, maka yang kita lakukan selama ini bisa menjadi sesuatu kumpulan aktivitas-aktivitas yang tanpa makna. Sehingga menjadi sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak bermanfaat dalam pendidikan anak-anak kita. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Yaitu yang pertama sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ini adalah tujuan yang pertama Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, yaitu manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan berikutnya, maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana firman-Nya, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi sebagai khalifah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallazi ja'alakum khalaifa fil ard. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi ini. Sehingga kalau kita rumuskan tujuan pendidikan untuk anak-anak kita ada dua, yaitu yang pertama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Terus bagaimana wujud atau bentuk seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya akhlak yang mulia bagi seseorang yang memiliki keimanan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Maka dalam kita mendidik anak-anak kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tampaknya akhlak-akhlak yang mulia pada anak-anak kita. Terus kemudian tujuan yang kedua dalam kita mendidik anak-anak kita adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Wujud peran sebagai khalifah di muka bumi ini tampak pada diri anak-anak kita nanti setelah dewasa, yaitu menjadi pribadi yang bermanfaat bagi peradaban, yang bermanfaat bagi umat dan bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Sehingga bisa kita rumuskan bahwa tujuan pendidikan kita adalah terbentuknya generasi yang bermanfaat bagi peradaban dengan sebaik-baik akhlak. Sehingga harapan kita, anak-anak kita nanti menjadi generasi yang terbaik pada zamannya nanti. Inilah tujuan pendidikan kita, sehingga apabila yang kita lakukan tidak selaras dengan tujuan ini, maka yang kita lakukan bisa menjadi sesuatu yang tanpa makna, menjadi sesuatu yang sia-sia, menjadi sesuatu yang mubazir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Wisal TV yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Wisal TV yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah setelah kita mengetahui tujuan pendidikan ini, bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Metodenya itu bagaimana sehingga tujuan itu tercapai? Terlebih dahulu tentu saja kita harus mengenal anak-anak kita, karena anak kita itulah yang akan kita didik. Sebuah pertanyaan lagi yang sangat penting bagi kita sebelum kita mendidik anak-anak kita, yaitu siapakah anak kita? Kalau kita tidak mengenal anak kita, tentunya kita tidak akan bisa mendidik dengan benar. Beredar di masyarakat, sering kita mendengar bahwa anak adalah ibarat kertas putih kosong. Anak akan menjadi apa? Tergantung pada pendidiknya, tergantung pada orang tuanya, tergantung kepada gurunya. Apakah pernyataan ini benar? Ternyata kalau kita tengok teori-teori pendidikan yang beredar di masyarakat, yang beredar pada pendidikan-pendidikan kita, ada sebuah teori yang disebut dengan teori tabula rasa, yang digagas oleh John Locke. Teori ini mengatakan anak lahir seperti kertas putih yang kosong. Anak dapat dibentuk sekehendak pendidiknya. Terus kemudian ada teori yang lain, yaitu teori nativisme. Teori ini mengatakan bahwa anak memiliki pembawaan sejak lahir dan berkembang sendiri. Pembawaan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Pendidik tidak kuasa mempengaruhi perkembangan anak. Ternyata kedua teori ini tidak sesuai dengan kaidah pendidikan Islam. Tidak bisa dipakai dalam mendidik anak-anak kita. Lalu mana yang benar? Siapa anak-anak kita? Jawabannya sangat sederhana. Anak-anak kita adalah manusia. Terus tentu saja kita bertanya lagi, karena kita mendidik anak-anak kita dalam rangka adalah mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bertanya bagaimana hakikat manusia menurut Islam. Manusia itu seperti apa? Esensi manusia menurut Islam itu seperti apa? Tentu saja kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Hal ini dijelaskan di dalam surat Ar-Rum ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi di ayat ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia atas fitrahnya. Atas fitrah. Kemudian apa tafsir dari fitrah itu? Tentu saja kita kembalikan kepada ayat yang lain, kemudian kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita kembalikan kepada perkataan-perkataan sahabat radhiyallahu anhum. Sebuah hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yahwidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Di dalam hadis ini tidak disebutkan kedua orang tuanya lah yang menjadikan Islam, tetapi di sini kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi. Karena anak lahir sudah dalam keadaan Islam, yaitu fitrah. Jadi fitrah adalah al-Islam. Fitrah adalah kecondongan-kecondongan anak kepada Islam. Adakah sesuatu yang lebih sempurna dari Islam? Tidak ada. Maka bisa kita katakan bahwa anak kita lahir dalam keadaan memiliki sesuatu yang luar biasa, yaitu al-Islam. Jadi bisa kita katakan bahwa anak lahir dalam keadaan fitrah, artinya adalah yaitu dia sudah memiliki bekal berupa karakter-karakter kebaikan yang dibawa sejak lahir. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa setiap anak adalah hebat. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang tidak cinta kepada Allah, tidak ada anak yang tidak memiliki potensi, karena semua anak adalah hebat. Karena mereka bukanlah kertas yang kosong, tapi mereka sudah memiliki bekal-bekal kebaikan, yaitu berupa al-Islam, berupa kecondongan-kecondongan kepada kebaikan. Sehingga karena ini anak itu sudah hebat, anak sudah cenderung kepada kebaikan, lah kok dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau menjadi Majusi, bukan anak yang disalahkan, tetapi orang tuanya lah yang disalahkan. Dalam hal ini adalah kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibu. Sehingga kita dalam mendidik anak kita tidak seperti melukis kertas kosong. Kalau kita melukis kertas kosong, maka kita akan dapat membentuk gambar sesuka hati kita. Kita dapat mewarnai gambar tersebut sekehendak hati kita. Kita dapat segera melihat hasil dari lukisan tersebut. Namun anak-anak kita tidak demikian, karena anak kita lahir dalam keadaan fitrah. Oleh karena itu, mendidik anak-anak kita sama seperti kita menumbuhkan benih unggul di lahan yang subur, kemudian harapan kita kelak anak kita menjadi seperti pohon yang rindang dan berbuah yang lebat, sehingga bisa bermanfaat bagi makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Maka kalau ibarat menanam benih yang unggul menjadi pohon, tentu saja kita harus menjaganya, kita menyiramnya, memupuk, merawatnya. Kita tidak bisa membentuk segenap hati kita terhadap pohon tersebut. Kita tidak bisa apabila menanam jambu kemudian kita berharap tumbuh menjadi mangga. Kita tidak bisa menanam kacang kemudian kita berharap menjadi jagung. Biarlah anak kita, biarlah pohon itu menjadi tumbuh menjadi pohon itu sendiri, bukan menjadi pohon yang lain. Demikian juga anak-anak kita, biarlah anak kita tumbuh menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi seperti diri kita. Kemudian kita harus memperlakukan pohon tersebut sesuai dengan perkembangannya. Tidak bisa ketika pohon itu baru tumbuh kemudian kita kasih pupuk buah, karena apa, kita berharap segera berbuah. Tidak bisa kita berharap anak-anak kita yang masih kecil-kecil menjadi seorang yang betul-betul soleh sebagaimana orang dewasa, karena mereka masih kecil. Kemudian terhadap pohon itu juga kita bisa melihat hasilnya, bisa melihat buahnya setelah sekian lama. Demikian juga kita mendidik anak-anak kita, tentu saja kita bisa memanennya, kita bisa melihat hasilnya ketika anak-anak kita tiba pada usia akil balig. Maka janganlah kita tergesa-gesa untuk segera memanen anak-anak kita. Kita tunggu sampai dia benar-benar menjadi seorang yang dewasa, sehingga pada dewasanya mereka itu betul-betul menjadi orang yang bermanfaat, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Nah, sehingga menjadi pribadi yang betul-betul pribadi yang unggul sebagaimana ketika mereka menjadi benih, yaitu benih yang unggul. Sehingga kalau kita pahami tentang fitrah ini, maka pendidikan itu bukanlah penjejalan, tetapi pendidikan itu adalah penumbuhan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pendengar, pemirsa Wisal TV rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, apabila kita dalam mendidik anak-anak kita, kemudian kita melihat yang kita katakan kenakalan pada anak-anak kita, maka hendaklah kita selalu husnudun. Kita berpikir positif bahwa sesungguhnya anak kita itu hebat. Apabila kita menganggap anak kita nakal, itu sama saja kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak kita dalam keadaan tidak fitrah, tidak dalam kondisi seperti benih unggul. Maka sejatinya anak-anak kita itu bukanlah nakal, tapi itu adalah potensi bagi mereka. Sebagai contoh, mungkin kita memiliki seorang anak yang dia ternyata sering membantah. Kalau disuruh oleh orang tuanya, dia banyak alasan. Kalau kita su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita akan berpikir bahwa anak ini adalah anak nakal. Namun kita harus selalu berpikir positif, husnudzon, bahwa Allah menciptakan anak kita dalam keadaan yang sudah sempurna. Maka kita selalu mohon kepada Allah, mudah-mudahan nak, kelak kamu akan menjadi seorang mudir, seorang kepala sekolah, seorang pengusaha. Karena calon-calon pemimpin, calon-calon pengusaha itu mereka haruslah pandai, mereka haruslah berani untuk mempertahankan pendapatnya, pandai dan berani untuk mempengaruhi orang lain. Dan ternyata hal ini ketika masih kecil pada anak-anak kita itu wujudnya berupa mereka sering membantah. Kemudian banyak contoh-contoh yang lain, yang mana kenakalan-kenakalan anak itu sejatinya mereka adalah menunjukkan potensinya kepada orang tuanya. Inilah ayah bunda potensiku, tolong hargai potensiku dan kembangkanlah, tumbuhkanlah potensi ini kelak agar aku menjadi orang yang bermanfaat bagi umat ini, bagi masyarakat ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya setelah kita mengetahui anak-anak kita bahwa mereka lahir dalam keadaan fitrah, yaitu sudah di dalam dirinya ada bekal-bekal karakter yang telah Allah berikan, lalu karakter itu apa saja sehingga kita mudah sekali untuk mendidik mereka. Tentu saja ini juga kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Karakter yang pertama yang dimiliki oleh anak-anak kita, yang pertama adalah karakter keimanan. Karena setiap lahir, setiap anak yang lahir sudah pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian kepada calon-calon janin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alastu bi rabbikum qalu bala sahidna." Bukankah aku ini adalah Rob kalian? Maka calon-calon janin tadi mengatakan, "Benar, engkau adalah Rob kami. Kami menjadi saksi. Kami telah bersyahadat." Sehingga setiap anak lahir itu mereka kondisinya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya karakter yang kedua adalah karakter belajar. Bahwa setiap anak yang lahir adalah pembelajar yang tangguh. Tidak ada anak yang malas belajar. Kalau seandainya ada anak yang malas belajar, bukanlah anak itu yang salah, tapi yang disalahkan adalah orang tua dan pendidiknya. Karena secara asal setiap anak adalah pembelajar yang tangguh. Tidak ada anak yang putus asa untuk berlatih berjalan. Tidak ada anak yang menyerah ketika mereka terjatuh-jatuh ketika latihan berjalan. Enggak ada anak yang mengatakan, "Sudahlah, aku akan merangkak seumur hidupku karena ternyata susah sekali untuk berlatih berjalan, enggak ada. Itu menandakan bahwa setiap anak yang lahir dalam keadaan memiliki karakter belajar dan mereka adalah pembelajar yang tangguh. Selanjutnya adalah karakter bakat. Setiap anak memiliki bakat, setiap anak memiliki potensi. Tidak ada anak yang tidak memiliki potensi. Kalau ternyata anak-anak kita tidak memiliki potensi, bukanlah anak itu yang salah, tetapi orang tua dan pendidiknyalah yang tidak menemukan potensi anak tersebut. Karena orang tua dan pendidik tidak menggali potensi mereka, sehingga seolah-olah anak ini tidak memiliki peran, seolah-olah anak ini tidak memiliki kinerja. Karena apa? Karena tidak ditemukan potensi mereka yang ada pada diri mereka. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu karakter perkembangan. Setiap anak akan tumbuh berkembang secara sunatullah. Allah lah yang menumbuhkan mereka. Allah lah yang menjadikan mereka lahir di muka bumi ini kemudian menjadi besar, menjadi dewasa. Bukan kita. Oleh karena kita harus meyakini bahwa walaupun mungkin kita khawatir waktu anak kita kecil nakal, tentu saja karena adanya karakter perkembangan ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kelak sesuai dengan perkembangannya anak kita menjadi lebih baik. Inilah ada empat karakter yang kita kembangkan dalam pendidikan karakter nabawiyah ini, yaitu karakter iman, bahwa setiap anak lahir dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah karakter belajar, bahwa setiap anak lahir dalam kondisi menjadi seorang pembelajar yang tangguh. Kemudian yang ketiga, karakter bakat, bahwa setiap anak lahir memiliki potensi. Kemudian yang keempat, karakter perkembangan, bahwa setiap anak yang lahir tumbuh berkembang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu secara sunatullah. Kemudian orang lain, kebanyakan orang mengatakan itu secara alamiah. Terus selanjutnya, masing-masing karakter itu memiliki masa emas. Masa emas adalah masa di mana karakter itu tumbuh kembang dengan pesat. Kalau kita perhatikan anak kita sejak lahir, mereka akan tumbuh seumur hidupnya. Dan itu sunatullah. Ini adalah karakter perkembangan. Dari dia lahir, kemudian disusui oleh ibunya sampai 2 tahun. Ini disebut dengan fase ar-rodo'ah atau al-marhalatur rodo'ah, yaitu fase penyusuan. Kemudian setelah 2 tahun sampai 7 tahun, ini adalah fase yaitu pengasuhan, yaitu al-marhalatul hadonah. Kemudian setelah 7 tahun sampai 10 tahun, ini adalah fase tamyiz. Kemudian setelah 10 tahun sampai balik, ini adalah fase murahakoh. Setelah balik, bukan menjadi anak-anak lagi, tapi mereka sudah menjadi seorang pemuda sebagaimana seorang dewasa pada umumnya. Inilah karakter perkembangan anak, dan ini diambil dari kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kemudian fase 0 sampai 7 tahun itu adalah masa emas karakter iman. Iman tumbuh pesat pada usia ini. Kemudian 7 sampai 10 tahun itu adalah masa emas karakter belajar. Kemudian 10 sampai balik itu adalah masa emas penumbuhan karakter bakat. Nah, setelah balik itu adalah mukallaf mereka. Mereka menjadi dewasa. Oleh karena itu, tugas pendidik adalah menyiapkan anak-anak kita, menyiapkan generasi ini menjadi mukallaf. Mereka menjadi pemikul beban syariat. Kita siapkan mereka betul-betul kuat, betul-betul mampu untuk memikul beban syariat yang telah Allah tetapkan. Inilah karakter-karakter yang kita tumbuhkan pada diri anak kita masing-masing. Selanjutnya, bagaimana kita menumbuhkan karakter keimanan, yaitu pada usia 0 sampai 7 tahun. Ini adalah fase terpenting dalam pendidikan anak-anak kita. Ini adalah fase di mana kita sedang membangun pondasi. Ini adalah fase terberat, karena ibarat membangun pondasi itu adalah pekerjaan yang paling berat. Ini adalah fase bukan waktunya kita untuk panen, karena membangun pondasi itu belum tampak karena posisinya berada di bawah tanah. Ini adalah masa emas karakter keimanan. Bagaimana kita mendidik atau menumbuhkan karakter keimanan anak pada fase ini? Yang perlu kita lakukan adalah yaitu dengan penuntasan egosentris. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak di bawah 7 tahun ini untuk menumbuhkan keimanan mereka? Sebagaimana dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu ketika Nabi SAW mengajak salah satu cucunya, Hasan atau Husain, digendong oleh Nabi SAW, kemudian Nabi SAW menuju masjid. Kemudian beliau ditunggu oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, dan beliau menuju ke depan shaf untuk mengimami masjid, mengimami sholat. Ketika beliau hendak sholat, cucu Nabi itu ditaruh di sebelah beliau. Kemudian beliau takbir, kemudian beliau rukuk sebagaimana sholat yang beliau lakukan, kemudian beliau sujud. Ketika beliau sujud, ternyata sujud beliau itu lama sekali. Sehingga karena lamanya, salah seorang sahabat mengangkat kepala. Dilihatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata cucunya tadi itu sedang menaiki punggung beliau. Kemudian sahabat tadi itu kembali sujud kembali. Setelah selesai sholat, kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Nabi, apa yang terjadi? Nabi sujudnya lama sekali. Apakah terjadi sesuatu, ataukah Nabi sedang menerima wahyu?" Ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu dzalika lam yakun." Semua itu tidak terjadi. "Walakin nabni irtahalani." Hanya saja tadi cucuku itu menaiki punggung saya. "Fakarih tu an ajilahu." Aku tidak ingin memburu-buru dia. "Hatta yaqdiya hajatah." Sampai dia itu benar-benar puas menunaikan kebutuhannya, yaitu bermain, sehingga dia turun sendiri. Kemudian aku kemudian bangkit dari sujud. Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menumbuhkan keimanan kepada seorang anak kecil. Sehingga bisa kita ambil faedah dari hadis ini bahwa menumbuhkan keimanan pada diri anak kecil yaitu dengan penuntasan egosentris. Kalau kita lihat dari kisah tadi bahwa Nabi betul-betul menuntaskan egosentris anak tersebut. Anak tersebut merasa bahwa dirinya paling penting di antara orang-orang yang di dunia ini. Maka dia merasa ketika Nabi SAW sholat, sahabat gak penting bagi dia. Aku yang paling penting, karena aku bermain kuda-kuda adalah paling penting di dunia ini. Akhirnya Nabi memberikan hak anak tersebut untuk menuntaskan egosentrisnya sampai sujudnya lama sekali. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian faedah yang kedua dari hadis tersebut, bahwa Nabi SAW menumbuhkan imaji positif anak tersebut. Kita pasti yakin di dalam pikiran anak tersebut, dalam perasaan anak tersebut, bahwa sholat itu mengasihkan, sholat itu menyenangkan, sholat itu ternyata bahagianya luar biasa. Sehingga muncul imaji positif pada diri anak tersebut, muncul kecintaan. Inilah keimanan. Secara psikologis, kalau kita pelajari, anak usia 0 sampai 7 tahun yang paling dominan itu adalah pada otak kanan. Itu adalah otak imaji, otak imajinasi, otak untuk merenung, menghayal. Dan pada saat 0 sampai 7 tahun itu pikiran bawah sadar anak terbuka lebar-lebar. Sehingga hal-hal yang fiktif, hal-hal yang tidak masuk akal bagi orang dewasa, bagi anak tersebut adalah nyata. Sehingga tidak heran anak-anak sekarang, anak-anak kecil itu, kadang-kadang kita dengar celotehan mereka, sesuatu yang kadang-kadang kita itu tersenyum sendiri karena apa, enggak masuk akal. Maka kita tidak heran apabila ada anak kecil diberikan kaos Superman, kemudian dia pakai, kemudian dia pura-pura terbang. Karena apa? Meyakini bahwa dia bisa terbang seperti Superman. Kita pernah mendengar sebuah kejadian. Ada anak kecil terjun dari lantai atas dengan menggunakan payung. Karena apa? Dia baru saja melihat film kartun, yang di adegan kartun itu ada orang atau binatang yang terjun dari atas menggunakan payung dan sampai bawah tidak apa-apa. Dia membayangkan betapa asiknya terjun pakai payung. Karena apa? Bagi anak itu nyata. Oleh karena itu, kesempatan ini kita tanamkan pada diri anak adalah keimanan. Karena keimanan itu berada di mana? Di hati anak, di imaji anak. Kesempatan ini kita gunakan untuk menanamkan apa kepada diri anak? Meyakini perkara gaib. Karena perkara gaib adalah fakta atau nyata bagi anak. Kita ceritakan kepada anak tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka usia-usia ini, pendidikan ini adalah idealnya adalah bersama dengan ayah dan ibu di rumah. Walaupun anak itu keluar, selalu dibersamai oleh orang tuanya. Fase ini bukan waktunya untuk bersosial. Karena apa? Penuntasan egosentris mesti akan berbenturan dengan sosial. Fase ini belum waktunya pelatihan adab. Karena pelatihan adab mesti akan berbenturan dengan egosentris. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, gunakanlah kesempatan ini sebaik mungkin. Ketika kita mengajak anak-anak kita untuk pergi ke gunung, anak itu terkagum-kagum dengan gunung, kita lihat binar matanya, maka kita katakan, nak, yang menciptakan gunung itu Allah. Maka anak akan dalam hatinya mengatakan, ternyata Allah Maha Perkasa. Kemudian ketika kita ajak anak itu melihat bulan, kita katakan kepada anak itu, nak, yang menciptakan bulan itu adalah Allah. Dalam hati anak mengatakan, Allah ternyata Maha Indah. Dan yang lain-lain kita ceritakan kepada anak, sehingga anak yakin bahwa Allah itu ada. Dan itu akan melekat pada pikiran bawah sadarnya dan akan terbawa seumur hidupnya. Ini kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian kita ajarkan rukun iman yang lain. Bukan anak untuk menghafal rukun iman, tapi kita tanamkan tentang isi kandungan rukun iman tersebut. Tentang malaikat, itu adalah ghaib bagi kita. Kita ceritakan bahwa ada malaikat yang selalu mencatat amal kita, yang selalu mendampingi kita. Ada malaikat yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Dalam ini bukan Allah Subhanahu wa taala minta bantuan, tapi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membagi rezeki. Sehingga anak yakin bahwa malaikat ada selalu yang mengawasi, itu ada. Kemudian kita ceritakan tentang hari akhir, kita ceritakan tentang surga. Akhirnya apa? Rukun-rukun iman itu, walaupun anak tidak hafal rukun iman, tapi anak meyakini, dan hakikat rukun iman itu ada pada dada-dada anak-anak kita, dan itu akan terbawa seumur hidupnya. Inilah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, betapa pentingnya pendidikan keimanan ini pada usia 0-7 tahun. Janganlah kita tergesa-gesa pada usia ini anak kita menjadi soleh. Ya. Janganlah tergesa-gesa anak usia ini sholatnya harus tertib. Ada yang mengatakan, apabila ada sebuah kelas yang mana di kelas itu anak-anaknya adalah anak-anak usia 0-7 tahun, kemudian mereka tertib, mereka disiplin, mereka teratur, maka itu adalah masalah. Pasti di balik itu ada sesuatu yang mereka menjadi seperti itu, yaitu apa? Tekanan. Inilah yang akan menciderai fitrah atau karakter keimanan mereka. Dan ini tidak baik. Maka Nabi SAW sudah memberikan petunjuk kepada kita, ada fase-fasenya. Tadi disebutkan bahwa tugas pendidik itu adalah apa? Mendidik anak-anak menjadi pemikul beban syariat. Pemikul beban. Tapi sering sekali kita itu tidak menyiapkan mereka menjadi pemikul beban, tapi dikenalkan terus-menerus tentang beban itu. Kita terlalu mengajarkan taklif kepada anak, tetapi kita jarang sekali mendidik mereka menjadi mukallaf. Sehingga ketika mereka dewasa, karena tidak dilatih menjadi mukallaf, begitu diberi taklif atau beban, mereka tidak mampu untuk memikulnya. Maka jangan heran apabila anak-anak yang sudah dewasa, sudah akil balik, ternyata mereka masih malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Tidak siap memikul beban. Karena apa? Tidak dididik dari awal menjadi mukallaf, tapi hanya dikenali dengan taklif. Hanya dikenalkan beban, tapi tidak diajari untuk memikul beban tersebut. Ini penting sekali kita renungkan betapa usia 0-7 tahun ini adalah betul-betul pondasi bagi akidah anak-anak kita. Oleh karena itu, di dalam pendidikan usia 0-7 tahun ini adalah masa emas mahabbah, yaitu kita menumbuhkan pada diri anak cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tumbuhkan pada diri anak ini cinta kepada Islam. Kita tumbuhkan pada diri anak ini adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada semua manusia, cinta kepada alam semesta ini. Inilah masa emasnya. Walaupun mereka tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi mereka bisa merasa. Karena pada fase ini adalah masa emas penumbuhan rasa bagi anak, fase penumbuhan hati bagi anak. Dan fase inilah kita tumbuhkan pada diri anak adalah penanaman tauhid rububiyah, sehingga anak meyakini bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta ini, Allah lah yang memberikan aku rizki, Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Inilah masa emas karakter keimanan. Sehingga kalau kita mendidik anak usia ini dengan baik, maka kita berharap anak akan cinta kepada Allah dan beriman seumur hidupnya. Karena adalah pondasi. Tapi kalau pondasi ini lemah, ibarat bangunan, maka akan mudah roboh. Kalau kita belum membangun pondasi ini, kemudian kita bebankan anak dengan berbagai beban, maka seperti kita membangun bangunan di atas pondasi yang lemah, mudah sekali roboh. Mungkin tampak indah karena cepat selesai, karena apa? Tidak ada pondasinya atau pondasinya jelek. Tapi sebentar lagi bangunan itu akan roboh. Demikian juga kita segera berharap anak kita menjadi tampak soleh, ya, tampak segera rajin sholat sebelum diperintah sholat. Pada perintah sholat adalah usia 7 tahun. Maka sering sekali bahwa keindahan anak-anak kita itu akan segera hilang. Sifatnya sementara karena apa? Pondasinya sangat lemah. Ini. Maka dalam hal ini kita bisa lihat contoh-contoh yang sering dikalungkan oleh para kaum muslimin, ternyata yang itu dikira adalah pendidikan, ternyata itu adalah bukan pendidikan. Sebagai contoh yang sangat sederhana, sering sekali orang tua itu mengutamakan akademis. Sudah hafal apa? Sudah bisa apa? Sudah pintar menghitung apa belum? Tapi ternyata belum waktunya pada usia ini. Usianya adalah bangun pondasi, belum waktunya untuk membangun tembok. Kemudian sering sekali kaum muslimin melakukan dengan menggegas hafalan tanpa menghiraukan anak ini tertarik apa belum. Karena menghafal itu termasuk dari beban. Seseorang akan mau atau senang memikul beban apabila tumbuh cinta. Maka bangunlah cinta menghafal terlebih dahulu sebelum kita menggegas hafalan pada diri anak. Maka dia akan menjadi penghafal seumur hidupnya kalau dia sudah cinta. Inilah mahabbah. Terus kemudian, sering sekali kita tergesa-gesa anak kita biar tampak intelek dengan mengajarkan bahasa kedua sebelum bahasa ibu tuntas. Apa bahasa ibu? Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan sehari-hari. Sebab kalau anak tidak tuntas mengenal bahasa ibunya, dia sulit sekali mengungkapkan perasaannya. Ini mengganggu penuntasan egosentris. Sehingga egosentrisnya enggak tuntas. Kalau kita ingin anak kita pintar bahasa Arab, ya gunakan bahasa Arab setiap hari di rumah sehingga menjadi bahasa ibu. Ini harusnya seperti ini. Terus kemudian mendahulukan mengajarkan syariat atau ibadah daripada mengembangkan atau menumbuhkan keimanan dan akidah. Terus selanjutnya lagi, memberikan cerita-cerita tentang banyak peringatan tentang hal yang buruk. Cerita tentang ngerinya neraka kita hindarkan pada usia ini. Banyak sekali anak yang bertanya kepada ibunya pada usia ini, Umi, kenapa Allah menciptakan neraka? Kenapa Allah menciptakan manusia hanya untuk dimasukkan ke neraka? Aku takut, Umi. Ini ternyata akan mencederai fitrahnya, akan mengurangi rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindarkan hal-hal buruk. Maka pada usia ini tugas kita adalah membahagiakan anak-anak. Bahagiakanlah mereka semampu kita. Dengan cara apa tadi? Yaitu menuntaskan egosentris mereka dan menumbuhkan imaji positif mereka. Jangan sampai anak-anak kita kelak setelah menjadi dewasa, dewasa fisiknya tertata di dalam hatinya, dalam dirinya adalah masih ada sifat kekanak-kanakan. Karena apa? Masa kecilnya kurang bahagia. Terus selanjutnya, yaitu sering memberikan ancaman atau hukuman kepada anak apabila melakukan kesalahan. Harapan orang tua baik, biar anak itu tertib, biar anak itu rajin ibadah. Tapi ternyata caranya dengan memberikan ancaman atau hukuman. Ini akan melukai fitrahnya. Ini tidak baik. Ini akan memunculkan imaji negatif pada diri anak. Terus selanjutnya, yaitu sering membandingkan anak-anak dengan anak yang lain. Karena setiap anak itu unik. Tidak ada anak yang sama di dunia ini. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai contoh 7 miliar manusia, maka akan ada 7 miliar jenis manusia. Kadangkala ada seseorang merasa bangga memiliki sebuah mobil yang mobil itu di dunia ini hanya ada 100 sebagai contoh. Maka dia memilikinya dengan bangga, ini adalah mobil limited edition. Tapi kalau kita melihat uniknya manusia, tidak ada manusia yang sama di muka bumi ini walaupun lahir dalam keadaan kembar, maka kita katakan manusia itu adalah very very special and limited edition. Jadi jangan bandingkan dengan anak yang lain. Kadangkala kita berkata atau bersikap kasar atau berwajah yang tidak ramah kepada anak-anak kita. Kadangkala daripada saya marah, mending saya pakai isyarat dengan memasang wajah yang sangar biar mereka tertib. Ini pun tidak baik dan akan melukai fitrah mereka. Kemudian orang tua sering berobsesi menjadikan anak sesuai profesi tertentu tanpa mempertimbangkan potensi unik anak. Ada orang tua yang menjadi seorang dokter merasa sukses, kemudian memaksakan kepada anaknya untuk menjadi dokter. Dan kita sering mendengar cerita seperti itu. Ternyata akhirnya adalah tidak baik. Kemudian, sering sekali orang tua atau kaum muslimin menitipkan anaknya di boarding school atau dipondokkan sebelum usia balig. Padahal anak kecil ini usia 0 sampai 7 tahun mereka sedang senang-senangnya untuk dekat dengan ayah ibunya. Hal ini boleh dilakukan, ya, diboardingkan asal di pondok atau boarding school tersebut ada sosok pengganti ayah dan ibu. Kalau tidak ada, maka lebih baik anak itu bersama ayah ibunya di rumah. Terus selanjutnya, sering sekali kita mendidik anak-anak itu menggunakan metode orang dewasa, tapi untuk anak-anak. Ya, anak-anak diajarkan dulu para sahabat itu, kalau sedang menuntut ilmu, itu ada burung hinggap di kepalanya sampai tidak terganggu karena betapa tenangnya sahabat itu. Nah, kita terapkan kepada anak, enggak bisa anak itu. Maka dikatakan tadi kalau anak anteng itu berarti ada masalah. Ya, ini. Terus kemudian kita sering sekali terlalu konsentrasi pada kekurangan anak. Ya, seharusnya kita itu konsentrasi pada kelebihan anak. Sebab perlu kita ketahui, kalau kita mengalami kegelapan di dalam ruangan, kita konsentrasi pada gelap terus, gak akan ada cahaya. Tapi begitu kita mengalami kegelapan dalam ruangan, maka yang kita pikir adalah bagaimana memunculkan cahaya itu. Maka begitu cahaya itu muncul, gelap itu akan hilang. Demikian juga anak kita, ada masalah yang kita sebut kenakalan, padahal itu bukan nakal. Maka kita pikirkan potensinya, oh berarti kenakalannya adalah potensi. Maka kalau potensi kita kuatkan, kita tumbuhkan pada diri anak-anak kita, insya Allah ta'ala kekurangan anak itu akan tertutupi. Hal-hal seperti ini sering sekali kita sebut inilah pendidikan, tapi ternyata tidak, sehingga sering disebut dengan istilah parenting delusion. Ya, delusi itu adalah meyakini sesuatu nyata padahal itu tidak nyata. Meyakini sesuatu benar ternyata tidak benar. Ini. Terus selanjutnya, sekarang anak menginjak usia 7 tahun. Ini ada fase penumbuhan masa emas karakter belajar. Pada usia 7 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anakmu sholat pada usia 7 tahun. Ini kita diperintah oleh Rasulullah SAW memerintahkan anak kita sholat ketika mereka usia 7 tahun. Tapi sering diantara kita ada pepatah lebih dini lebih baik, karena sering mendengar adanya pendidikan sedini mungkin. Betul, pendidikan sedini mungkin, bahkan sebelum orang tua menikah pun itu sudah pendidikan, tapi caranya harus benar. Jangan sampai yang kita lakukan adalah parenting delusion. Ini. Nah, ketika 7 tahun baru diperintah sholat. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan, apabila orang tua memiliki anak 7 tahun tidak diperintahkan sholat, maka orang tua itu dosa. Akan tetapi apabila anak tidak melaksanakan sholat pada usia ini, anak gak apa-apa, gak dosa. Karena dosa pada diri anak itu mulai dicatat setelah anak itu akil balik. Rufi al-qalamu an thalathah, pena catatan amal itu diangkat pada 3 orang. Salah satunya wa anisobi hatayah talim, yaitu pada seorang anak sehingga dia itu balik. Ini, maka pada usia ini jangan kita bosan-bosan untuk memerintahkan anak. Tetapi usia ini belum ada hukuman, belum ada pukulan. Kita perintahkan anak gak mau, ya sudah. Dibujuk gak mau, ya sudah. Ini. Terus kemudian pada masa ini, pada masa penumbuhan emas karakter belajar ini adalah waktunya anak bersosial. Diharapkan pada usia ini egosentris sudah tuntas. Ya, yang tadinya pengen coret-coret, puas coret-coret, sudah sampai bosan. Yang tadinya suka bertengkar, biar puas bertengkar sampai bosan. Jangan sampai kepuasan bertengkarnya itu gak tuntas sehingga bertengkarnya setelah remaja jadilah tawuran. Ya. Yang kadangkala suka membanting gelas di rumah, biarlah sampai sepuas-puasnya. Ya. Ya. Jangan sampai itu tidak puas sehingga munculnya setelah mereka remaja akan merusak fasilitas umum di kota-kota. Karena apa? Ego ini itu kalau gak tuntas terbawa sampai mati. Ya, cobalah kita perhatikan apabila kita masa kecil kita gak tuntas egonya, sampai sekarang tuh gak hilang. Ya, mungkin waktu kecil kita terlalu ditekan orang tua kita, ya, sampai sekarang kita muncul egonya, menekan anak-anak kita. Itulah inner child, ya, sifat kekanak-kanakan yang dibawa orang yang sudah dewasa sampai seumur hidupnya. Maka kita orang tua apabila merasa bahwa dalam diri kita masih ada egosentris, segera tuntaskan. Bukan dengan seperti anak kecil memecah-mecah, ya. Tapi dengan cara yaitu tazkiyatun nafas. Kita sucikan jiwa kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala memaafkan masa lalu. Ya, dulu orang tua mungkin kita salah, kita maafkan. Ya. tidak usah menunggu orang tua kita minta maaf. Ini waktunya bersosial usia 7-10 tahun ini. Kenapa bersosial itu tidak didahulukan sebelumnya? Karena egosentris mesti berbenturan dengan sosial. Ya, ini. Sebelum 7 tahun bukan berarti anak itu di rumah terus, bukan. Bersama dengan orang tuanya. Ketika Nabi SAW mengajak anak kecil keluar, selalu digendong beliau. Tidak dilepas, termasuk ketika diajak berjamaah di masjid. Tidak dilepas. Digendong, ditaruh di sebelahnya. Tidak seperti kita kadang-kadang mengajak ke masjid itu karena apa? Uminya repot. Ya, akhirnya 3-2 anaknya diajak semua. Kemudian setelah di masjid dilepas sehingga mengganggu orang sholat. Mereka kan masalahnya egosentris, gak mungkin mereka akan sholat tenang, gak mungkin. Ya, mesti mereka bermain, dunia mereka bermain. Bukan salah anaknya, yang ngajak yang salah. Ini bersosial ya. Terus kemudian berikutnya, fase ini itu sedang muncul rasa ingin tahu pada diri anak. Hubul istitla. Penasaran anak ini. Ya, maka kita tuntaskan rasa ingin tahunya. Anak usia ini kadangkala sering mencoba-coba sesuatu yang kita anggap berbahaya. Kita anggap berbahaya. Akhirnya mereka mencoba karena penasaran. Kita beritahu mereka, nah ini panas. Mereka gak mau terima kecuali setelah memegang. Dan kepanasan, oh ya benar ini panas. Itulah anak usia-usia tumbuhnya karakter belajar. Ini. Terus kemudian selanjutnya kita kembangkan gaya belajar anak-anak kita. Usia 7-10, karena mereka sedang giat-giatnya belajar. Setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang mereka menghafal Quran harus membaca mushaf. Ada mereka yang lebih suka dengan mendengar audio, suara. Dengan ditalaki, dibacakan. Ada yang mereka itu belajar dengan apa? Berjalan-jalan. Tidak mau diam, tidak betah duduk lama. Sering sekali gaya belajar yang ketiga ini yaitu kinestetik, ya, itu sering sekali menjadi masalah di sekolah. Padahal sebenarnya dia belajarnya dengan cara itu, cuma gurunya tidak paham kalau dia gaya belajarnya itu kinestetik, sehingga dianggap anak nakal. Padahal tidak ada anak nakal, hanya orang tua, hanya gurunya saja yang tidak paham, karena menganggap anak itu seperti kertas kosong sehingga harus disamakan dengan teman yang lain yang tenang. Ini. Saya pernah mendengar ungkapan dari salah seorang Bapak Menteri, ya, kalau ada SD atau TK, ya, kok tertib sekali, masalah, ya, kok tidak ramai, masalah, karena masa-masa mereka adalah mereka masa itu menuntaskan ego dan masa belajar mereka itu macam-macam, ya, ini. Maka kita jangan tergesa-gesa, nanti ada waktunya, ada step-stepnya. Ini. Sehingga pada usia ini adalah masa emas penumbuhan karakter belajar, yaitu di dalam hal ini adalah kita menumbuhkan rojak, rasa harap pada diri anak. Ya, kita dorong kepada anak kita, nak, kalau kamu ingin sesuatu, berdoalah kepada Allah. Insya Allah anak mau, karena apa? Yakin Allah itu ada. Karena sebelumnya sudah tumbuh mahabbah, imannya sudah kuat. Kalau iman belum kuat, pondasi belum kuat, anak disuruh untuk berdoa, mana? Saya sudah berdoa berhari-hari gak dapat-dapat. Tapi kalau yakin dia kepada Allah SWT bahwa ada, maka dia walaupun gak dapat, yakin pasti Allah akan memberi. Jadi ada urutan, tidak asal kita tancap gas. Ini. Pada saat ini adalah masa emas penumbuhan tauhid asma wa sifat. Ini adalah akal anak baru ditumbuhkan. Karena masa ini adalah anak mulai bernalar. Maka disebut dengan fase tamyiz. Ya. Pada saat inilah kognitif itu mulai ditumbuhkan. Perlu diketahui, masa-masa karakter belajar ini bukan berarti anak itu dijejali banyak pelajaran. Bukan. Tumbuhkan semangat minat belajar mereka. Sehingga mereka akan menjadi pembelajar seumur hidupnya. Itulah harapan kita. Perlu kita ketahui mereka itu belum memiliki kewajiban belajar. Siapa yang memiliki kewajiban belajar? Ketika sudah mukallaf, yaitu sudah akil balig. Tetapi sering sekali kita terbalik, ketika kecil dipaksa-paksa belajar, padahal mereka belum wajib. Sehingga setelah mereka akil balik malah justru malas belajar karena merasa sudah selesai tugas belajarnya. Ini terbalik. Ini. Nah, sehingga harapan kita kepada anak-anak kita yang 7-10 tahun ini, apabila karakter belajar sudah tumbuh, dia akan menjadi pembelajar seumur hidupnya. Banyak hal-hal yang sering sekali kita lakukan kepada anak-anak kita, sekali lagi, sering sekali menganggap itu adalah pendidikan, ternyata bukan pendidikan, sehingga sering kita sebut dengan parenting delusion. Ya. Sering terjadi pada diri kita, meyakini sesuatu itu benar, ternyata enggak benar. Apa sebabnya? Karena kita hanya mendidik anak itu cuma ikut-ikutan. Kemudian copy paste, oh dulu bapak saya seperti ini, sekarang kepada anak saya seperti ini. Itulah, maka mendidik itu butuh ilmu. Terus selanjutnya ketika usia 10 tahun. Inilah masa tancap gas, start up. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'asrin." Pukullah mereka ketika mereka itu umur 10 tahun dan enggak mau sholat. Nih. Insya Allah ta'ala anak enggak sampai dipukul. Kalau karakter imannya tumbuh, sudah cinta sholat. Karena imaji positif tadi tumbuh. Kemudian setelah cinta sholat, dia akan belajar sholat dengan sendirinya karena cinta. Setelah dia cinta, kemudian belajar sholat karena diperintah orang tua, insya Allah ta'ala 10 tahun akan belajar sholat dengan mandiri. Akan mandiri sholat, gak perlu dipukul. Dipukul itu apabila pendidikan sebelumnya berarti gagal. Bukan salah anaknya, itu salah orang tuanya. Maka ketika kita memukul anak, maafkan ayah, ayah salah mendidikmu sebelumnya. Jangan ada emosi kepada anak. Ini kurang ajar, anak ini gak mau sholat. Saya diperintah Rasul untuk memukulmu. Ya. Inilah masa-mas karakter bakat. Seharusnya usia ini itu sudah penjurusan. Jadi sebelum 10 tahun, anak nakal itu tadi, kita petakan. Ternyata potensinya ini, ketemu. Sehingga 10 tahun sudah penjurusan. Coba kalau kita lihat sejarah, Nabi SAW magang, berdagang itu usia berapa? 11 tahun. Magang ke luar negeri. Zaid bin Thabit menjadi penterjemah Rasulullah SAW usia berapa? 13 tahun. Ini, jadi 10 tahun itu harusnya sudah mulai diarahkan kemana bidangnya. Ini, ya. Maka, kembangkan potensi bakat anak kita. Kita tidak akan mungkin bisa mengembangkan bakat anak kita kalau kita tidak gali, kalau kita tidak tahu bakatnya. Ya. Kalau kita ditanya anak kita 10 tahun, "Pak, sudah dikembangkan bakat anak Bapak?" "Wong, bakatnya saja saya enggak tahu. Bagaimana kita mengembangkan?" Karena apa? Sebelumnya itu anak dianggap nakal, padahal itu adalah potensi. Nih. Terus kemudian kurikulumnya sudah personal anak ini. Kurikulum sudah personal. Karena apa? Anak usia ini itu diharapkan belajar sesuai dengan potensinya. Bukan untuk menguasai semua bidang. Tidak ada manusia super di muka bumi ini. Ya. Pernah ada anak SMP protes. "Saya protes." "Kenapa protes?" "Saya dipaksa untuk menguasai semua mata pelajaran. Ternyata gurunya hanya satu saja menguasai pelajaran. Guru matematika yang dikuasai matematika saja, tapi saya suruh semuanya. Memang saya Superman." Nah, maka 10 tahun ini sudah mulai penjurusan. Dan yang diajarkan kepada anak, yang dipelajari anak sesuai dengan potensinya. Sehingga tidak terjadi salah jurusan. Kalau terjadi salah jurusan, maka banyak hal yang dipelajari menjadi mubadir. Walaupun ilmu itu judulnya bermanfaat, ya, tapi ternyata kalau tidak sesuai potensinya, menjadi mubadir. Karena apa? Enggak melekat pada dirinya. Tidak bisa dia manfaatkan. Ya. Kan di dalam surat Isra ayat 84, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul qulu ya'malu ala sakilati farabbukum a'lamu man huwa adza sabila." Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang itu akan beramal bekerja sesuai sakilahnya. Apa itu sakilah? Di tafsir Ibnu Katsir, ya, Ibnu Abbas mengatakan bahwa sakilah itu adalah keahlian. Muqatil dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan bahwa sakilah itu adalah bakat pembawaan. Maka setiap orang itu akan bekerja beramal sesuai bakat pembawaannya, potensi uniknya. Kita lihat sahabat radhiyallahu anhum. Mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi memiliki potensi yang berbeda-beda. Ada yang menjadi kiainya sahabat, menjadi ulamanya sahabat yaitu Ibnu Abbas. Ada yang menjadi pedagang seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Dan potensi-potensi yang lain yang berbeda-beda. Kalau kita ingin menjadi, anak kita menjadi sebagaimana sahabat, ya tiru sahabat. Ternyata para sahabat itu memiliki potensi yang dikembangkan, potensi unik. Maka kembangkanlah potensi anak-anak kita. Abdurrahman bin Auf itu pedagang, bukan ulama. Ya. Tetapi beliau termasuk dalam daftar 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Maka jadikanlah anak-anak kita sesuai dengan potensi unik mereka. Jangan kita terlalu banyak obsesi kepada anak kita, kasihan mereka. Kita yang saat ini salah jurusan gak apa-apa. Ya. Nah, jangan sampai kepada anak-anak kita. Kita yang terlanjur sekarang bekerjanya salah jurusan juga gak apa-apa karena mencari nafkah. Semoga nanti pensiunnya juga gak salah jurusan. Kalau sudah pensiun masih salah jurusan, semoga nanti setelah meninggal dunia enggak salah jurusan lagi. Ya, jurusan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapannya kan dari kecil 10 tahun ini enggak salah jurusan sampai nanti di akhirat gitu. Karena apa? 10 tahun kemudian potensinya dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, usia ini adalah usia sudah magang. Ya, magang. Nah, pemagangan ini itu pada dua bidang, yaitu magang pada maestro bakat dan magang kepada ulama. Sehingga bakat ditumbuhkan sekaligus akhlak tetap dikembangkan. Sebab bakat tanpa akhlak itu berbahaya. Contoh orang yang mengembangkan bakatnya tapi gak berakhlak siapa? Fir'aun. Dia bakatnya apa? Komander, pemimpin. Ternyata tidak dibarengi dengan akhlak atau keimanan. Dia menjadi otoriter bahkan mengaku dirinya Tuhan. Contoh lagi siapa? Korun. Ya, dia berbakat dalam apa? Berdagang, mencari harta. Karena tidak dibarengi dengan akhlak dan keimanan, akhirnya dia mengaku bahwa semua ini adalah karena hasil kerjaku. Padahal itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum bakat ini ditumbuhkan, akhlak keimanan harus tumbuh. Maka ada urutan tadi. Ya, ada urutan bahwa iman didahulukan sebelum Quran, sebelum ilmu. Ya, dalam sebuah hadis, ya. Kunna hilmanan hayawiroh ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami masih muda, masih pemuda, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'allamanal iman qoblal Quran. Nabi mengajarkan kami iman dulu sebelum Quran, iman dulu sebelum ilmu. Maka urutannya tadi benar itu. Iman dulu sebelum ilmu ini, ya. Dan setelah kami belajar ilmu, maka iman kami bertambah. Dan kalian hari ini itu belajar Quran dulu sebelum iman. Ini adalah hadis, ya. Nah, selanjutnya penjurusan sekarang. Apa jurusan anak-anak kita? Kita gali penjurusan ini dari kisah sahabat radhiyallahu anhum, generasi terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Penjurusan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bidang keagamaan, diniyah. Yang kedua adalah bidang keterampilan atau maharoh. Tidak semua anak-anak kita itu mesti cenderung menjadi ustaz. Ada sebagian anak-anak kita juga ingin menjadi seorang seperti dokter, arsitek, teknisi, dan sebagainya. Tetapi kita berharap mereka semua adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah mereka menjadi arsitek-arsitek yang soleh. Kemudian bidang keterampilan, kalau kita lihat sirah sahabat radhiyallahu anhum, ternyata dibagi menjadi tiga, yaitu di bidang perdagangan, pertanian, dan industri. Kemudian dalam bidang keagamaan dibagi menjadi dua ternyata. Ada sahabat yang cenderung di al-khifat, yaitu hafalan. Ada yang dominan di bidang al-faham, yaitu pemahaman. Inilah penjurusan. Nah, bagaimana untuk mengetahui bakat anak-anak kita? Di sini ada arkanul mauhibah, yaitu rukun bakat. Ya. Ini terkumpul dalam sebuah hadis, ikhris ala mayan fa'uk, wasta'in billah wala ta'jiz. Maka kita rumuskan bahwa rukun bakat ini, sesuatu dikatakan bakat, aktivitas kita atau anak-anak kita dikatakan bakat apabila memiliki rukun ini. Yang pertama adalah al-khirs, suka, keinginan yang sangat. Yang kedua adalah al-itqan, yaitu bisa atau profesional. Yang ketiga adalah al-mufid, ya, atau al-fa'idah, yaitu berguna. Maka kalau tiga-tiganya ini ada, inilah kekuatan kita, kekuatan anak-anak kita. Tetapi kalau salah satu tidak ada, contohnya adalah tidak suka tapi hanya bisa dan berguna, itu apa namanya? Itu adalah keterampilan atau kompeten atau hebat itu saja, tapi gak suka. Tapi kalau ternyata tidak ada faedahnya, hanya suka dan bisa saja, apa ini? Ini bukan bakat, tapi ini adalah sekedar hobi. Jadi hobi bukan bakat, jangan dikembangkan. Gak ada faedahnya. Kemudian kalau hanya suka dan berguna saja, ya, pingin sekali dan keinginannya itu berguna, tapi gak bisa, apa ini? Hanya sekedar mimpi. Nah, maka di sini dikatakan, apabila sesuatu hal itu tidak ada manfaatnya sesuai syariat atau melanggar syariat, itu bukan bakat. Jadi intinya kalau tiga rukun ini diterapkan, maka semua bakat pasti dibenarkan syariat. Kalau tidak dibenarkan syariat, itu bukan bakat, bisa jadi hanya sekedar hobi. Inilah Bapak Ibu sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Bisa TV yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapan kita setelah anak dikembangkan potensinya pada usia 10 hingga balig ini, harapan kita adalah mereka menjadi berkarya seumur hidupnya. Nah, sehingga setelah balig nanti anak-anak kita betul-betul menjadi sosok yang pribadi yang dewasa, yaitu beribadah dengan tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang pembelajar inovatif, dan pribadi yang berkarya atas bakatnya insyaallah taala. Nah, ini sebuah pertanyaan lagi, seandainya ternyata anak kita terlewat, terlanjur besar, ternyata fitrahnya atau karakternya tadi tidak tumbuh, nanti insyaallah taala ada metode tersendiri, yaitu dengan cara di recovery. Dan Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara merecovery-nya. Ini. Sehingga setelah anak-anak itu statusnya adalah balig, dia adalah mukallaf. Berarti yang kita ajarkan tadi adalah mendidik mereka menjadi mukallaf. Bukan terlalu membebani mereka dari awal. Kita didik mereka menjadi mukallaf, sehingga beban apapun yang telah Allah syariatkan akan mereka pikul dengan ringan. Ini urutannya adalah seperti ini, seperti ini. Nah, sehingga banyak sekali orang tua yang hanya mengenalkan beban, ya, 3 tahun sudah diajari sholat, itu mengenalkan beban, ya, padahal tugas kita adalah menguatkan mereka untuk menjadi pemikul beban ini. Nah, setelah mereka balig, ya, mereka memiliki kecenderungan. Ya, balik itu adalah ciri-cirinya adalah mereka sudah, yang laki-laki ihtilam atau mimpi basah, kemudian yang perempuan adalah sudah haid. Organ seksualitasnya itu sudah berfungsi sempurna, kemudian fisiknya sudah seperti orang dewasa. Maka orang yang balik itu, ya, memiliki kecenderungan positif. Yang pertama, mesti ingin berkarya, ingin mandiri berkarya, itu kecenderungan setelah balik. Dan karena organ seksualitas sudah berfungsi sempurna, mesti dia ingin menikah. Namun karena pendidikan yang tidak berhasil, terlalu digegas, terlalu cepat dan sebagainya, akhirnya mereka memiliki ketidakberdayaan. Harusnya 15 tahun itu mereka sudah berkarya dan menikah, tapi ternyata masih duduk di bangku sekolah. Apa kata dunia kalau saya SMP menikah? Akhirnya ketidakberdayaan itu, rasa ingin mandirinya itu hilang. Akhirnya dilampiaskan apa? Dia akan jauh dari orang tuanya. Untuk membuktikan bahwa aku mandiri, karena tidak mampu berkarya, akhirnya jauh dari orang tuanya. Kemudian karena gak mampu menikah, kemudian selain itu karena potensinya gak ketemu, dia berbuat nakal. Sudah balik, sudah dosa itu. Ini nakal sebenarnya ini. Kemudian keinginan menikah juga akan hilang karena ketidakberdayaan mereka. Dengan apa? Yaitu mereka akan pacaran. Ya, itu kalau yang laku. Kalau yang gak laku, mereka akan melakukan apa, membuka situs-situs pornografi yang ujung-ujungnya nanti adalah melakukan porno aksi. Inilah akibat kegagalan pendidikan. Janganlah kita menyalahkan mereka, kita salahkan diri kita sendiri. Ya, karena apa? Ya, kesalahan kita dalam mendidik mereka. Demikian Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti selanjutnya kita bahas selanjutnya tentang anak remaja. Ya, sesungguhnya remaja itu enggak ada di muka bumi ini. Ya, yang ada adalah anak-anak dan dewasa. Maka remaja sejatinya adalah makhluk asing di muka bumi ini. Ya. Dan itu munculnya remaja itu bukan karena itu fase yang keniscayaan, tapi itu adalah efek dari gagalnya pendidikan sebelumnya. Insya Allah nanti kita lanjutkan tentang remaja, kemudian recovery-nya, termasuk bagaimana memetakan bakat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan belajar kita pada kesempatan kali ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, para peserta seminar pendidikan karakter nabawiyah, para pemirsa Wisal TV rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita kepada jalan yang benar. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.